Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahabat ta'ifatun ila tsani li'annaha tanfil kufra wa anha yus'alul khalqu. Antara kalimat alhamdulillah dan la ilaha illallah itu lebih baik yang mana? Ini dalam video sebelumnya dijelaskan ada dua kelompok yang berbeda pendapat ya. Kelompok yang pertama mengatakan lebih baik atau lebih utama alhamdulillah. Kelompok yang kedua ini mengatakan lebih utama la ilaha illallah. Alasan kelompok kedua adalah karena kalimat la ilaha illallah ini bisa menghilangkan kekafiran, bisa memasukkan orang kafir ke dalam agama Islam. Dan selain itu, kalimat ini juga kalimat yang ditanyakan kepada para makhluk ya. Jadi nanti atau bahkan dulu sebelum kita ada, itu kan ditanyakan Tuhan kita siapa, atau nanti setelah kita masuk ke alam kubur juga ditanyakan Tuhan kita siapa. Wahtaju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati la ilaha illallah. Kelompok kedua ini berargumen dengan satu hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Hadis kedua yang dijadikan argumen dari kelompok kedua ini adalah hadis Nabi yang berbunyi kalimat terbaik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Jadi dua hadis itu menjadi argumen dari kelompok kedua yang lebih mengutamakan la ilaha illallah daripada alhamdulillah. Wabikaulihi subhanahu wa ta'ala fil hadisil kudsi man sahulahu zikri an mas'alati a'taituhu afdolama u'tis sa'ilin. Kemudian hadis yang ketiga ini adalah hadis kudsi ya. Hadis kudsi itu artinya redaksinya atau kalimatnya dari Allah, bukan kalimat dari Nabi tapi dari Allah. Hadis itu berbunyi barang siapa yang disibukkan dengan mengingatku ya, barang siapa yang sibuk mengingatku sehingga dia tidak meminta, mengingat itu ya berzikir ya. Ada orang yang selalu berzikir kepada Allah, karena dia berzikir kepada Allah terus menerus sampai hal itu menjadikannya tidak pernah meminta Allah. Barang siapa yang zikirku menyibukkannya dari memintaku, maka aku akan memberikannya pemberian yang paling utama ya, pemberian yang paling utama yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepada aku. Jadi sebenarnya kalau melihat hadis ini kita tidak perlu, bukannya tidak perlu ya, antara mengingat Allah, zikir kepada Allah dengan berdoa itu lebih utama berdoa kalau melihat hadis ini ya. Wa ajabu amma fi hadis Abi Hurairah bi anal isrin al hasanah alladzi dzukirat liqaili la ilaha illallah wa in kanat aqalla adadan min salatin wa hiya a'dhamu kaifan intaha mulkhoson atau mulakhoson min hasyati sayyidina al-arif bi rabbih al-mannan as-sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan alamat Nizubat. Jadi penjelasan ini dijelaskan oleh Ahmad Zaini Dahlan ya. Ahmad Zaini Dahlan yang menjelaskan Nadzom Zubat ya. Nah, di dalam video sebelumnya dijelaskan bahwa pendapat yang mengatakan alhamdulillah lebih baik daripada la ilaha illallah, alhamdulillah lebih utama daripada la ilaha illallah, mereka para ulama pertama itu berargumen dengan hadis yang membandingkan kalimat keduanya. Kalau seorang mengucapkan alhamdulillah dia mendapat 20 kebaikan. Kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah ya. Kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah dia mendapatkan 20 kebaikan. Tapi kalau orang mengucapkan alhamdulillah dia mendapatkan 30 kebaikan. Nah, kelompok kedua ini menjawab argumen itu. Dikatakan bahwa walaupun la ilaha illallah hanya mendapatkan 20 kebaikan, tapi 20 kebaikan ini bobotnya lebih berat daripada 30. Jadi secara kuantitas memang kalah ya. Secara kuantitas memang kalah. La ilaha illallah hanya 20, alhamdulillah 30. Tapi secara kualitas 20 ini kualitasnya lebih besar daripada 30. Itu kata kelompok yang kedua. Qauluhu wa hiya minallahir rahmah. Solawat ya, solawat itu kalau yang kalau disandarkan kepada Allah artinya adalah kasih sayang ya. Ini membahas solawat sekarang ya. Ai wa min ghairihi subhanahu wa ta'ala addu'a. Kalau solawat disandarkan kepada selain Allah, maknanya adalah doa. Jadi Allah bersolawat artinya Allah memberikan kasih sayang. Kalau selain Allah, misalkan seseorang ya, saya bersolawat, maka artinya saya berdoa. Wadahala fil ghairi jami'ul hayawanat wal jamadat. Dan kata min ghairihi ini, solawat yang diucapkan oleh selain Allah, itu selain Allah memasukkan seluruh makhluk hidup dan seluruh benda mati. Fa'innahu waroda annaha sholat wa sallamat ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kama sarraha bihil allamah al-halabi fi sirah. Mengapa memasukkan benda mati? Karena ada satu riwayat ya, ada satu riwayat yang menceritakan bahwa benda-benda mati dan juga benda hidup selain manusia ya, itu bersolawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, seperti yang dijelaskan oleh Al-Halabi dalam kitab sirahnya. Wa ma dzukira min anna sholata tahtalifu bi ikhtilafil musalli huwa madhhabul jumhur. Nah, penjelasan yang menjelaskan bahwa makna sholawat itu berbeda-beda tergantung siapa yang bersholawat, itu adalah madhab dari mayoritas ulama ya. Wa muqabiluhu madhhaba ilaihi Ibnu Hisyam min anna makna sholati amrun wahidun wa huwal athfu. Kalau lawan dari madhab jumhur, lawan dari madhab mayoritas ulama, yaitu pendapat yang diusung oleh Ibnu Hisyam, beliau mengatakan bahwa makna sholawat itu hanya satu, yaitu ataf. Ataf itu ya kelembutan. Walakinnahu muhtalifun bihtilafil atif. Ya. Jadi maknanya satu, tapi maknanya kelembutan, tapi kelembutan itu berbeda-beda tergantung siapa yang mengucapkan. Jadi bukan maknanya yang berbeda. Fahuwa binisbati lillahi rahmah wa binisbati lima siwahu ta'ala minal malaika wa ghairihim addu'a. Jadi kalau kelembutan ini disandarkan kepada Allah, maka jadinya rahmat. Dan kalau kelembutan ini disandarkan ke selain Allah, yaitu malaikat dan yang lain, maka jadinya doa. Jadi menurut Ibnu Isa maknanya sama, maknanya satu, cuman berbeda nanti penisbatannya kemana. Wayan bani ala hadzal khilaf anna sholata min qabilil mustarakil lafdi ala al-awwal wal mustarakil ma'nawi ala tsani. Ini istilah mantik ya. Jadi dari perbedaan pendapat tadi, maka muncullah cabang perkhilafan dari dua perbedaan tadi. Jadi ada perbedaan, kemudian dari perbedaan itu muncul cabang-cabang yang lain, yaitu sholawat itu termasuk bagian dari mustarok lafdi atau mustarok maknawi. Ini istilah mantik ya. Kalau mustarok lafdi ya tadi, satu kata punya dua arti. Itu kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Satu kata punya dua arti, itu namanya mustarok lafdi. Jadi kalau pendapat pertama itu berarti sholawat termasuk mustarok lafdi. Kalau mustarok maknawi ya pendapat yang kedua tadi, maknanya satu, tapi bisa berbeda-beda, tinggal dinisbatkan kemana.